Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Wa yatamayyazu al-qism al-makki 'an al-madani min hayth al-uslubi wal-mawdu'. Amma min hayth al-uslub fa huwa al-ghalibu fi al-makki قوة الأسلوب وشدة الخطاب هي قوة dalam أسلوبnya dan keras dalam penyampaiannya, kalimat-kalimatnya, kata-katanya. لأن غالب المخاطبين مؤردون مستكبرون ولا يليق بهم إلى ذلك. Karena mayoritas yang diajak bicara ketika itu orang Quraisy, musyrikin Quraisy, ya mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, bersombong dari syariat Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah layak bagi mereka kecuali itu, ya mendapatkan uslub yang kuat dan khitab yang keras. Iqra, silakan sebagai contoh baca surat Al-Mudathir dan surat Al-Qamar. Amal Madani, adapun yang turun setelah hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Wal ghalibu fi uslubihi, mayoritas uslubnya lin, lembut. Wa suhratul khitab, yang mudah dalam penyampaiannya. Li'anna ghaliba al-muhatabin, karena kebanyakan yang dia bicara setelah itu, setelah Rasulullah hijrah, adalah kaum mukminin, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mukbilun, orang-orang yang menghadapkan dirinya kepada Allah. Munqadun, yang tunduk kepada syariat Allah. Ikra, sebagai contoh bacalah surah Al-Ma'idah. Ini dari uslub yang pertama, dari sisi quwwah dan syiddah. Beda antara makkiyah yang kuat dengan madaniyah yang lin. Athani, al-ghalib al-makki qasrul ayat wa quwwatul muhajah, ayat-ayatnya pendek dan kuat dalam mendebat, menghujat orang-orang musyrikin. Liyana ghaliba al-muhatabin mu'anidun, musyaqun. Mayoritas yang diajak bicara adalah orang-orang menentang. Ya, mereka orang yang ngeyel menentang Allah. Fakhutibu bima taqtadi halahum. Maka Dia bicara sesuai dengan keadaan mereka. Iqra, baca sebagai contoh surat At-Tur. Ya, pendek-pendek tetapi isinya kuat dan menghujat mereka. Amal Madani, adapun yang turun setelah hijrah ke Madinah. Wal-ghalibu fihi tulul ayat, kebanyakannya panjang ayat-ayatnya. Wa dzikrul ahkam, dan penyampaian penjemputan masalah hukum-hukum. Mursalatun biduni muhajah, ya disampaikan begitu saja tanpa ada muhajah, menghujat, membantah satu pihak. Penyampaian ya hukum-hukum yang ada. Lian halahum taqtadi dalik, karena kadang mereka para sahabat Rasul yang diajak bicara dengan ayat-ayat ini mendakwa demikian. Ikhara contohnya ayat Dain, ayat tentang masalah hutang di surat Al-Baqarah, ya, yang satu halaman panjang. Ini contoh ayat Madaniyah. Ba, yang kedua, al-ghalibu fil makki taqriru tauhid wal aqidah salimah, khususan ma yata'allaqu bi tauhid uluhiyah wal iman bil ba'ats, lianna ghalibal muhatabin yunkiruna dzalik. Mayoritas dalam surat-surat Makkiyah itu mentakrir, menegaskan, memaparkan, menerangkan tauhid dan aqidah salimah, terkhusus yang terkait dengan tauhid uluhiyah, terkait dengan iman kepada hari dibangkitkan manusia. Lianna ghalibal muhatabin, karena kebanyakan yang diajak bicara yungkiruna dzalik, mengingkari itu. Ya, masalah tauhid, masalah aqidah, masalah ba'ats. Amal madani faghalibu fihi, mayoritas dalam yang turun dalam turun setelah hijrah ke Madinah adalah tafsilul ibadat wal mu'amarat. Ya, rincian masalah ibadah, masalah mu'amarah. Dan al-muhatabin, karena orang yang bicara ini para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad taqarrara fi nufusihim, telah kuat kokoh mantap dalam jiwa mereka tauhid wal aqidah salimah. Fahum bi hajatin, sehingga mereka butuh li tafsil, untuk mendapatkan rincian ibadat wal muamalat. Berkata rahimahullah dalam syarahnya, kata Sumithaymin rahimahullahu ta'ala, Al-muhim annal ayat al-makiyah laha wad'un khasun fil muhajati wal mujadalah. Al-muhim, yang terpenting kata beliau, annal ayat al-makiyah, ayat-ayat makiyah laha wad'un khas, punya wad'un khas, ya, pemaparan yang khusus, bil muhajati wal mujadalah, dalam muhajah menghujat orang-orang kufar Quraisy, wal mujadalah menjidal mereka. Laha wad'un khas bil muhajati wal mujadalah. Amal madani adapun yang turun setelah hijrah ke Madinah, bilaksi, sebaliknya, tidak ada muhajah, tidak ada mujadalah, bilaksi. Fihi pada yang turun setelah hijrah ke Madinah, pada madani, tafsilul ibadat wal muamalat wa adabul julus wa adabul dukhul bait, ya, terkait dengan masalah ini, masalah ibadah, masalah muamalah, masalah adab duduk, ya, seperti dalam mujadalah, adab masuk rumah di dalam surat Nur. Ini madani. Yang kedua dari sisi maudhu adalah al-ifadatu fi dhikri jihadi wa ahkami munafiqin wa ahwalihim fil qismil madani. Liktidai hali dhalik haithu suri al-jihad wa dhahar nifaq bihilafil kismil makki. Yang kedua adalah al-ifadah. Ifadah itu kata beliau adalah al-kasratu wa tatwil. Al-ifadah adalah al-kasratu wa tatwilu. Ya, banyak dan panjang. Dalam surat-surat Madaniyah, al-ifadatu fi dzikr jihad. Ifadah yakni kasrah, banyak, wa tatwil dan memperpanjang pemaparan fi dzikr jihad wa ahkamihi. Kenapa demikian? Karena wannasu, sebut nanti aja insyaallah. Qala rahimahullahu ta'ala wa ahkamul munafiqin, dan juga al-ifadah yakni al-kasr wa tatwil dalam menangkal munafiqin wa ahwalihim fil qism al-madani. Kata beliau liqtidai al-hali dzalika, karena keadaan yang mengharuskan menuntut demikian. Haitsu syuri' al-jihad, ya karena telah disyaratkan jihad. Wa dhahar nifaq, dan telah nampak kedifakan. Bihilafil qismil makki, berbeda dengan qism makki. Ya, kata beliau rahimahullahu ta'ala bihilafil qismil makki. Ya, wan nas fi makkah lahtajun, para sahabat di Mekah tidak butuh ya tentang pembahasan masalah jihad. Li'annahum lam yu'maru bil jihad, karena ketika di Mekah lam yu'maru bil jihad, mereka tidak diperintah untuk berjihad. Bahkan kata beliau wala yastati'una al jihad, ya bahkan mereka tidak mampu untuk berjihad. Nabi Hilafi al-Qisim Makki, karena manusia ihtajuna ilai, di Mekah ihtajun, li'annahum lam yu'maru bil jihad, bahkan walasati yang jihad. Demikian juga karena zahra munafiat nifaq. Kata beliau rahimahullah ta'ala la takadu tajidu fil ayatil makkiyah zikran lil munafiqin. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala la takadu tajidu fil ayatil makkiyah zikran lil munafiqin. Hampir-hampir kamu tidak akan temukan di surat makkiyah ayat tentang munafiqin. La takadu tajidu fil ayat al-makiyah zikran lil munafiqin. Hampir-hampir kamu tidak temukan di ayat makiyah penyebutan tentang munafikin. Walakin qawluhu ta'ala wa la'lamanna Allahu alladhina amanu wa la'lamanna al-munafiqin. Satu ayat. Seperti tadi, la takad, hampir-hampir tidak. Karena ada penyebutan. Walakin qawluhu ta'ala wa la'lamanna alladhina amanu, saya ulangi, wa la'lamanna Allahu alladhina amanu wa la'lamanna al-munafiqin, hadhihi fi surat al-Ankabut wahi makiyah. Ya, kata beliau hampir-hampir tidak kamu dapatkan dalam surat-surat makiyah penyebutan tentang munafikin. Ya, namun di sini ada satu ayat dalam surat Al-Ankabut wa la'lamanna Allahu alladhina amanu wa la'lamanna munafikin. Lakin, tapi sekali lagi, al-ifadah, pembahasan tadi kedua itu ifadah, kasrah tatwil. Lakin, al-ifadatu, tetapi ifadah tadi apa? al-kasrah wa tatwil walakin al-ifadah, tapi pembahasan dengan banyak dengan panjang, lakin al-ifadah fi dhikril munafiqin wa tahadduthi anhum al-madaniyah. Saya ulangi, lakin al-ifadah fi dhikril munafiqin wa tahadduthi anhum la yujadu illa fi suwaril madaniyah. Iya, kalau yang banyak membahas, panjang lebar membahas, la yujadu, tidak ada kecuali illa fi suwaril madaniyah. Apa sebabnya kata beliau? Wassababu fi dhalik. Kenapa sebabnya? Al-ifadah, pembahasan panjang lebar atau tatwil, itu ada di surat Madaniyah. La yujadu illa fi surat Madaniyah. Wassababu fi dhalik annan nifaqa lam yabruz illa fi Madinah. Sebabnya adalah karena annan nifaq lam yabruz illa fi Madinah. Kenifakan tidaklah muncul kecuali di Madinah. Wa yadhharu buruzuhu ba'da ghazwati Badr. Dan semakin nampak jelas munculnya kenifakan itu setelah perang Badar. Sehingga al-ifadah fi dzikri munafiqin itu ada di dalam surat Madaniyah, ya, karena munculnya kenifakan di Madinah dan semakin nampak di setelah perang Badar. Namun demikian, satu masalah yang kemarin tertinggal, yaitu satu faedah beliau rahimahullah ta'ala terkait dengan apakah mungkin dalam surat Makkiyah ada ayat Madaniyah, atau sebaliknya, apakah mungkin dalam surat Madaniyah ada ayat Makkiyah. Itu pertanyaan kepada beliau. Intinya kata beliau, muhtamil, mungkin. Tapi saya potong, saya ambil akhirnya. Kata beliau, setelah beliau menjawab itu mungkin, tapi kata beliau, fal aslu anna suwar al-makkiyah keluar Makkiyah. Hukum asalnya kata beliau, surat Makkiyah, kalau surat itu surat Makkiyah, maka keluar Makkiyah, maka semua ayat-ayatnya juga Makkiyah. Fal aslu anna suwar al-makkiyah keluar Makkiyah. Wa anna suwar Madinah Madaniyah, dan suwar Madaniyah kullaha Madaniyah. Anna suwar Makkiyah kullaha Makkiyah, wa anna suwar Madaniyah kullaha Madaniyah. Itu kemasalahnya. Qala rahimahullah, kata beliau, fahadihi al-istisna'at. Ya, surat ini Madaniyah kecuali ayat sekian Makkiyah, atau sebaliknya, surat ini Makkiyah kecuali ayat sekian Madaniyah. Itu istisna'at. Fahadihi istisna'at allati tudhkaru, ya, pengecualian-pengecualian yang disebutkan, ghairu musallamin biha, pengecualian-pengecualian tidak diterima, hatta yatabayyana annaha bisanadin sahih. Ya, sampai jelas sanadnya sahih. Ya, Rasulullah menyatakan demikian. Hukum asalnya surat makiyah itu makiyah, madaniyah semuanya madaniyah, kecuali kalau ada nas yang sahih yang mengecualikan. Itu maksud beliau rahimahullahu taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.